Reggae, reggae bersama. Reggae, reggae semua. Ikuti irama reggae di mana-mana. Reggae yang makin gembira. Mari kawan-kawan ayo semua. Jangan ketinggalan ayo gembira. Tua muda semuanya bergoyang. Di mana-mana.